Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku sekalian, dimanapun anda berada, teman-teman bergabung kembali dalam Madrasah Al-Imam Al-Bukhari. Spesial kali ini kita mencoba untuk berdiskusi, memanfaatkan waktu kita dalam mengisi hari-hari menjelang akhir Ramadan, khususnya bagi kami yang ada di sini, para peserta i'tikaf, para mu'takifin, yang semoga dengan ibadah yang kita tunaikan menjadikan diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, termotivasi untuk meningkatkan ibadah, menjauhi maksiat, dan dengan itu mudah-mudahan kita dapat meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita akan spesial ya membahas beberapa persoalan-persoalan yang disampaikan oleh kawan-kawan kita ya, baik dari ini Instagram, ada dari YouTube, ataupun nanti mungkin kita akan diskusikan kalau ada yang mau ditanyakan. Dalam kesempatan yang seyogianya kita coba tampilkan kesempatan malam ya, bersama tamu dari Al-Azhar, atau kita juga bisa bahas di luang-luang waktu. Ada beberapa waktu-waktu yang tidak memungkinkan karena kesempatan yang sedikit, agenda yang cukup padat. Karena itu di sela-sela seperti ini kita coba hadirkan pertanyaan-pertanyaan ini untuk kita diskusikan, sehingga menambah pengetahuan kita, sekaligus juga mengaitkan dan mereview ya, melihat kembali pelajaran yang telah kita kaji di masa yang lalu, yang boleh jadi ini ada korelasinya. Ini sambil praktek yang ngaji begitu gitu ya, pertanyaan itu nggak akan jauh dari dalil-dalil yang disampaikan oleh Al-Quran atau oleh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Al-Quran itu saat diturunkan Allah langsung sampaikan petunjuk kehidupan, pedoman hidup ya. Quran surah kedua ayat 185, syahrul ramadhan alladhi unzila fihil Quran, kan? Di bulan Ramadan, saat itulah diturunkan Al-Quran. Apa fungsinya? Hudan linnas. Ya, hudan linnas, sebagai petunjuk, pedoman hidup bagi seluruh manusia. Jadi semua kegiatan manusia itu petunjuknya dari Al-Quran. Penjelasan tafsirnya dari Quran itu ada di hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Praktikalnya ada di kehidupan, ya, masa orang-orang yang mendapatkan pencerahan dari Nabi, yang diwariskan kepada generasi setelahnya sampai ke kita. Jadi semua kehidupan manusia itu petunjuknya ada di situ. Jadi nggak ada di Islam pertanyaan yang nggak bisa dijawab, itu nggak ada. Selalu setiap pertanyaan itu ada jawabannya. Makanya setiap ada persoalan-persoalan apapun yang terkait kondisi apapun, anda buka Al-Quran, anda temukan. Anda pengen tahu tafsirnya, tafsir itu kan detail kan? Jadi kalau di Quran kan gambaran-gambaran umum yang disampaikan. Ada yang detail kalau pokoknya itu sangat jelas, seperti tauhid, harus detail. Ya, makanya ayat-ayat tauhid itu detail sifatnya, supaya tidak ambigu. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan hanya Allah satu-satunya Tuhan yang esa. Makanya belum pernah kan dengar ada perkataan ulama begini, terjadi perbedaan pendapat tentang keesaan Allah. Enggak ada kan? Ya, jadi ayat-ayat tauhid itu sifatnya mutlak gitu, harus jelas. Ya kalau kita bertuhan enggak jelas, banyak perbedaan pendapat, maka ibadah kita enggak akan fokus, ya kan? Dan kekuatan iman kita pun ya, akan naik turun gitu ya. Nah, karena itu penting bagi kita mencari ilmu pengetahuan untuk menguatkan keyakinan kita kepada Allah. Ya, untuk paham itu. Adapun hal-hal dalam konteks kehidupan, jadi kayak tadi ada tauhid, ada ibadah, ada muamalah. Dalam konteks muamalah, semua ada. Gak percaya silakan cek. Hubungan dengan diri kita sendiri ada ayatnya, ada hadisnya. Hubungan dengan orang tua ada ayatnya, ada hadisnya. Hubungan dengan pasangan hidup, ya istri dengan suami ada ayatnya, ada hadisnya. Hubungan dengan anak-anak ada ayatnya, ada hadisnya. Hubungan dengan tetangga ada ayatnya, ada hadisnya. Itu dibagi lagi. Di rumah tangga kan fikirnya rumah tangga, ya dengan sekitaran. Apa hubungannya? Apakah bisnis? Ada ayatnya. Bahkan di Al-Bukhari nanti ada kitab Al-Buyu' gitu kan? Dan lain-lain juga ada kitab tentang jual-beli, ya, tentang bisnis. Kemudian di pemerintahan ada kitab Al-Imarah. Ada, bahkan contohnya banyak. Ya, seperti apa modelnya? Pemerintahan Nabi Musa ada, pemerintahan di masa Nabi sebelumnya juga ada. Ya, Nabi Yusuf ada, yang mau jadi menteri kan ada, perdana menteri ada. Sampai puncaknya di masa Nabi Muhammad SAW. Semua ada. Ya, bayangkan, dari kebayang nggak? Belum ya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi ada, cuma di Islam. Bahkan itu lekat dengan bimbingan doanya. Silakan cek, dari bangun tidur doanya ada, sampai mau tidur lagi ada doanya. Antara doa bangun tidur dengan mau tidur beda kan? Coba kalau buat mau dibuat oleh manusia, manusia mana yang sanggup menghadirkan doa ya, menyusun gitu kan, dari bangun tidur sampai tidur lagi semua kegiatan manusia. Karena itu sering saya katakan, ini mustahil. Mustahil Islam itu rekayasa buatan manusia, mustahil Al-Quran itu buatan manusia, mustahil apa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kehendak Nabi sendiri. Makanya tegas Allah menyampaikan, wa ma yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita lihat beberapa yang ditanyakan, kita ambil contoh kasusnya gitu kan. Ini nomor 1 ini sudah dibahas yang kemarin kita ketemu. Ini nomor 2 dari akun azans.salafi0411. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga beserta jajaran kru selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, semoga beliau juga diberikan kesehatan oleh Allah, lindungan, dan kita semuanya insyaallah dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlindungan Allah itu kita sedikit ya. Perlindungan Allah yang paling tampak apa? Yang paling terasa. Orang tuh membayangkan kalau dilindungi Allah itu gambarannya kalau ada gangguan langsung dapat perlindungan, ya. Bahasa melindungi itu kan gambarannya demikian ya. Padahal ingat, gangguan terbesar itu dari mana? Setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Itu setan tuh musuh yang paling nyata. Ya, dan sifat musuh kan mengganggu, ya. Sifat musuh apa? Mengganggu. Jadi setan itu memberikan was-was. Was-was itu mengaktifkan sel fujur. Ya, dorongan negatif dalam diri kita yang tadinya oleh Allah ditempatkan untuk menjadi katalis. Ya, untuk mempercepat munculnya sifat baik. Jadi ada fujur namanya, sifat lawan dari takwa. Quran surah 91, ya Syams, ayat 7-10. Wa nafsin wama sawaha fa'alhamaha fujuraha wa takwa. Jadi kalau takwa itu puncak-puncak sifat baiknya, jujur di sini ada ya, sabar gitu, rendah hati, yang tawadhu itu. Nah, ada lawannya saat bersamaan. Jujur lawannya dusta, kan? Rendah hati lawannya sombong, marah gitu kan? Ya, di sini sabar, di sini marah yang tidak terkontrol. Nah, yang dijadikan peran oleh setan itu, dia mengangkat yang fujurnya. Yang tadinya yang sifat fujur ini sebetulnya untuk menjadi katalis yang takwa supaya muncul. Sebab kalau enggak ada marah, sabar enggak akan muncul. Coba dari mana taunya sabar? Ketika bertahan dalam kemarahan yang tidak terkontrol kan? Ya, coba kalau enggak ada angin, enggak ada hujan, enggak ada macam-macam, tiba-tiba istri Anda mengatakan atau anak Anda mengatakan atau teman Anda mengatakan, "Sabar ya, sabar itu." Ya kan? Ya Anda akan respon, "Kamu kenapa?" gitu. Ya, jadi harus ada seperti itu, dibuat demikian, bukan ingin menciptakan orang-orang dengan karakter yang buruk, bukan. Asalnya menjadi katalis. Ya, cuma untuk memanfaatkan ini menjadi katalis, takwa harus dilatih, maka muncullah ibadah. Karena itu ibadah itu didesain oleh Allah itu salah satunya untuk menguatkan sinyal takwa. Ya, karena itu ditemukan dalam Al-Qur'an, perbuatan-perbuatan baik dalam bentuk ibadah itu kalau enggak diawali diakhiri dengan takwa. Kita sholat misalnya, kan awalnya takwa dulu. Dzalikal kitabul raiba fi hudallil muttaqin. Siapa muttaqin orang takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunash shalah. Jadi untuk mendapatkan takwa kita sholat supaya sifat baik itu muncul. Makanya di antara fungsi salat itu Quran surah 29 ayat ke-45, innas salata tanha lil fahsyai wal munkar. Ya, jadi kalau orang salatnya bagus, ya dia bisa mencegah dari perbuatan keji dan kemungkar. Ya, puasa, kita sekarang puasa nih. Tujuan puasa apa? Membangkitkan sinyal takwa. Ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Nah, cuma kalau ibadahnya malas ibadah, jarang baca Quran, ya jarang sholat, jarang puasa, dan sebagainya. Ini dimanfaatkan oleh setan nanti. Takwanya lemah, lawannya naik. Kan rumus hidup begitu. Kan selalu keseimbangannya begini. Kalau soleh naik, salah turun. Kalau salah naik, soleh turun. Ya, orang tuh biasa begitu saja. Semua akan nempel ke dalam perangkat tubuh kita, rumusnya begitu. Mata selalu melihat yang baik. Maka pada yang jelek, kita akan anti. Nggak mau ngelihat yang jelek. Kita palingkan, nggak enak ngelihatnya. Tapi kalau terbiasa melihat yang haram, yang jelek-jelek, yang halal, yang baik-baik, akan anti juga. Ya, enggak enak. Lihat ulama enggak enak, lihat Quran enggak enak, lihat orang ke masjid enggak enak, gitu kan? Lihat masjidnya juga kok tiba-tiba jadi marah gitu kan? Padahal muslim mungkin boleh jadi, tapi karena sering dipakai maksiat jadi matanya enggak peka kepada kebaikan. Ya, telinga, lisan sampai ke ujung kaki demikian. Konsepsinya seperti itu. Nah, setan mengaktifkan itu supaya muncul ke permukaan. Ya, muncul digoda. Nah, ini adanya di nafas. Nafas adanya di kolbu. Kolbu adanya di sudur. Sadrun ya, jamaknya sudur. Makanya di surat An-Nas, ya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, gangguan setan yang paling utama, dia akan mengganggu kan? Mengajak hamba, mengajak anak cucu Adam untuk berbuat maksiat. Ya, pokoknya bagaimana caranya menjauh dari Allah? Tugas setan itu cuma satu, bermaksiat. Ya, tugas setan bermaksiat supaya punya teman. Ya, supaya punya teman untuk membuktikan kesombongan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia bisa menaklukkan anak cucu Adam. Ya kan? Maka sebanyak mungkin bermaksiat, maksiat, maksiat, maksiat, maksiat, maksiat. Ya, kalau enggak dari diri kita, nanti dari luar kita. Bisa dari keluarga terdekat, kan? Nanti terjauh, semua pokoknya supaya maksiat saja. Nah, perlindungan terbesar Allah kepada kita itu menjaga diri kita dari perbuatan maksiat. Jadi kalau ada, semoga Anda dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkara-perkara jahat yang muncul dari luar saja. Ya, ada orang mau misalnya, mohon maaf ya, menodong, merampok, membegal dan sebagainya. Tentu itu masuk ya dalam kategori perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, diarahkan ke jalan yang aman, terjebak dari kemacetan yang bisa membuat kita misalnya sulit ya dan sebagainya. Itu perlindungan-perlindungan yang secara langsung kita rasakan. Tapi ada yang orang enggak sadar, dilindungi dari perbuatan maksiat adalah perlindungan dari Allah yang menghadirkan nikmat yang sangat besar. Ya, karena itu enggak mudah. Kalau Anda gangguan-gangguan fisikal itu kan di tempat tertentu, enggak di semua tempat. Tapi maksiat itu bisa dibawa bahkan ke tempat-tempat yang sunyi. Coba lihat. Ya, orang kan kalau maksiat itu ya enggak harus ada pembegal, harus ada perampok dan sebagainya. Kadang-kadang ke kamar bisa maksiat sendiri. Lihat tayangan yang kotor kan maksiat. Ya kan? Di tempat kerja masuk ruangan tersendiri, nolnya ditambahin satu, tanda tangannya dipalsukan, macam-macam, maksiat kan. Allah melindungi seorang hamba untuk terjaga dalam perbuatan taat dan meninggalkan maksiat. Itu perlindungan Allah yang paling tinggi. Kalau ingin dilindungi Allah, maka caranya tadi tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan takwa. Karena takwa itu lawan dari sifat fujur. Fujur mainannya setan. Kan? Makanya nanti setan memberikan was-was. Kalau orang dekat dengan Allah, tingkatkan takwa, Allah kirimkan malaikat untuk menjaga dia. Ya, dan malaikat ini nanti tugaskan oleh Allah untuk merespon, menguatkan sinyal takwanya. Makanya malaikat membisikkan pada jiwa takwa, setan membisikkan pada jiwa fujur. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Ya, karena itu kalau ada orang kuat dorongan malaikatnya, maka ketika dia misalnya mendengar seruan kebaikan, cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, cepat. Semakin tinggi sebelum adzan sudah berfikir, sudah siap-siap. Ya, maksiat itu jangankan dikerjakan, baru terfikir, sudah takut dia, sudah anti. Pernah antum kepikiran, misalnya pas kotak infak lewat langsung disimpan masukin tas. Jadi kalau orang begini, tut, antum nyiapin tas, set, masuk tas gitu kan. Pernah begitu, enggak kan? Ya mau kepikiran aja, enggak kan? Apalagi berbuat gitu. Ya, nah itu perlindungan Allah yang paling tinggi. Izin ya, kalau saya bahas, kadang ada banyak hal yang kita itu mendapat di kalimatnya, tapi kita enggak merasakan nikmatnya gitu. Jadi kalau kita hadirkan nikmat Allah itu, maka kita akan menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Ya itu penting sekali. Kadang-kadang orang itu selalu mengharapkan datangnya nikmat yang jauh, tapi tidak merasakan nikmat yang dekat. Sehingga ketika nikmat yang dekat itu hilang, baru terasa ya, betapa besar nikmat itu semua. Sehat itu kan nikmat yang paling dekat. Ketika sakit, baru terasa. Ya Allah, nah, kamu kemana aja selama ini, Joni? Kalimat itu kemana gitu kan? Baru ya Allah tiba. Baik, sehat, kasih nafas. Begitu pengap kan baru kan? Ya, nafas itu kan gratis. Coba tiap waktu nafas itu gratis tuh. Ya. Begitu napasnya ngos-ngosan baru kan. Nah, jadi itu yang penting kita hadirkan dalam kehidupan. Bismillah, ya. Baik, mengenai i'tikaf, pertanyaan seputar i'tikaf. Apakah i'tikaf diharuskan di masjid? Dan bagaimana cara untuk pekerja yang bekerja jam malam agar mendapatkan fadilah atau pahala malam Lailatul Qadar? Baik, jazakumullah khair Ustaz, mohon pencerahannya. Ada dua pertanyaan di sini. Pertama terkait i'tikaf, kedua bagaimana amalan untuk mendapatkan malam Al-Qadar dalam kondisi barangkali kesulitan untuk i'tikaf. Baik ya, jadi teman-teman sekalian, i'tikaf terkait dengan tempat. Saya enggak bahas dulu terkait dengan cara dan makna. Nanti ada tempatnya tersendiri supaya kita fokus di sini. Tempat i'tikaf itu mutlak di masjid. Di masjid, bahkan sebagian merinci. Masjidnya masjid yang digunakan sebagai jami', mengumpulkan orang banyak, setidaknya digunakan untuk sholat Jumat. Gitu kan? Ada yang merinci sampai ke situ. Ya, merinci sampai ke situ. Jadi, tapi yang disepakati oleh para ulama, kan, menyepakati bahwa tempat i'tikaf itu di mana? Di masjid. Ya, karena itu nanti di hadis Muslim saya, di Al-Bukhari juga nanti ada bab khusus tentang i'tikaf. Di sini ya. Kalau saya tunjukkan misalnya nanti setelah di ada bab puasa itu di halaman 290-an deh, ya, sebelah kiri kalau saya tidak keliru. Nah, ini nah nanti ada kitab Fadlul Lailatul Qadar, kitab salat tarawih Fadlul Qadar, setelahnya i'tikaf. Ya, setelahnya i'tikaf. Jadi kita bisa temukan tuh kita boleh i'tikaf betul. Ya, kita boleh i'tikaf. Jadi di sini ada bab spesifik teman-teman sekalian di apa namanya kitab ke-33 kita boleh i'tikaf. Jadi saking pentingnya i'tikaf ini sampai-sampai Al-Bukhari menghadirkan bab tersendiri ya, pembahasan tersendiri, kitab tersendiri. Di hadis Muslim juga ada yang tersendiri. Dan dari mana taunya itu di masjid? Dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau beri'tikaf, beliau lakukan di masjid, gitu kan? Dan ketika beri'tikaf ini beliau hanya memfokuskan dirinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai hal-hal yang terkait dengan dunia itu ya ditepikan, ditanggalkan ya, sampai nyisir pun ada nanti dalam riwayat Sayyidah Aisyah menyisir rambut Nabi itu ketika Nabi akan dirapikan itu sampai kepalanya seperti diinikan lah ya. Kan ini kalau kita perhatikan ini masjidnya misalnya misal saja ya, ilustrasi ya, ini masjid di sini. Nah, ini kan kamar Nabi ya. Ini raudhah kamar Nabi. Nabi beriktikaf itu di kebelakangkan begini kita gitu, supaya bisa disisir. Ya, Anda bayangkan bagaimana ingin fokusnya ibadah sampai sebagian badannya ada di masjid, sebagian dari kepalanya disisirkan seperti ini. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya untuk beriktikaf itu untuk membangun kedekatan dengan Allah, dan tempatnya di mana? Di masjid. Ya, kalaulah kemudian iktikaf itu bisa dilakukan di rumah, tentulah Nabi tidak harus ke masjid. Ya, dan beliau akan mungkin berlama-lama di rumah, dan ini menunjukkan kepada para sahabat pesan bahwa iktikaf itu boleh dilakukan di rumah kalau Nabi tidak keluar, tidak ke masjid. Tapi ketika Nabi ke masjid, menyentuhkan ke masjid, kemudian juga perilaku semua kegiatan Nabi itu konsentrasinya di masjid, hanya hajat-hajat yang sifatnya dararat yang dijadikan kemudian boleh kita keluar dari lingkungan itu, ya, seperti misalnya mau mandi, ya, buang hajat itu kan, karena ada yang ke toilet dulu ya, boleh ini ke toilet dulu di sini misalnya, atau yang rumahnya dekat dengan masjid, ya, penuh misalnya kan, nggak usah ditahan-tahan, ya, jadi penyakit gitu kan, kemudian boleh singgah dulu tapi cepat lagi kembali. Ya, nah itu ada bagian-bagian tertentu yang menunjukkan bahwa betapa pentingnya i'tikaf dilakukan. Masjid itu rumah Allah. Baik ya? Karena itu i'tikaf asalnya dari kata akaf asalnya, ya, akafa ditambah alif dan ta menjadi i'takafa, sifatnya disebut dengan i'tikaf. Ya, infinitifnya dari kata akafa, sesuatu yang fokus yang sulit untuk dipalingkan. Ya, orang yang fokus terhadap sesuatu sehingga sulit dipalingkan disebut akif. Ya. Misalnya ada orang tolong namanya Cepi misalnya kan. Terus kita panggil, Mas Cepi, dia nggak nengok-nengok, gini aja kan? Nah, itu disebut Mas Cepi sedang akif, ya. Wah, akif. Ya, makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menyeru umatnya, ya, untuk bisa merespon dakwah beliau, ya, itu nggak bisa. Fokus ya pada berhala, gitu kan? Fokus, sampai beliau mengatakan, Ma hadhihi tamatsilul lati antum laha akifun. Apa sih istimewanya berhala-berhala ini? Sampai kalian tuh aku seru nggak respon, gitu kan? Ya, aku kasih logika malah marah-marah sampai fokus di situ, ya. Nah, sampai menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin jadikan satu proses yang serius, ya, proses yang sungguh-sungguh untuk memalingkan fokus, menjadikan diri kita terfokus kepada Allah, hanya Allah saja dalam kehidupan sehingga yang lain tidak memberikan beban kepada kita, ya. Itu tambah alif dan ta, alif di depannya, ta sebelum akhirnya. Jadi menjadi i'takafa, kan? Ya. I'takafa. Maka yang tadi akafa jadi i'takafa, sifatnya disebut i'tikaf. Usaha yang serius dan sungguh-sungguh untuk membangun fokus hanya kepada Allah saja. Ya. Kepada Allah tuh maksudnya bukan nanti di masjid, bukan begitu. Semua kegiatan kita itu berada dalam naungan ibadah kepada Allah. Makan, kita niatkan ibadah. Makanya kalau makannya niatnya karena Allah, gak akan mencari makanan yang tidak Allah sukai. Bekerja karena Allah. Dapat dunia pasti dapat. Ya, semua bekerja itu pasti dapat lah. Cuman bedanya nanti rezekinya halal atau haram, berkah atau tidak. Ya kan? Ya, itu kan dalam fikih begitu. Halal atau haram, berkah atau tidak. Boleh jadi halal bisa. Halal kan tidak melanggar ketentuan, enggak mencuri, enggak apa kan? Non-muslim juga bisa mendapatkan itu. Ya, tapi nanti berkah atau tidak? Ya. Berkah atau tidak? Berkah itu bertambah nilai kebaikan, ada pahalanya atau cuma dunia saja. Ya kan? Nah, ada yang sifatnya halal haram dalam perkara fikih yang mutlak. Makanan misalnya kan, ada yang haram, ada yang halal. Nanti rezeki yang berkah itu diarahkan pada kebaikan. Kalau kita kerjakan karena Allah, itu semua terjaga nanti. Pekerjaan baik, ya, dan terarah, menjauh dari maksiat, rezekinya diberkahi, selalu tercukupi, bahkan lebih. Padahal gaji mungkin berapa? Pendapatan berapa? Gitu kan? Banyak pendapatnya dibandingkan pendapatannya, gitu kan? Cuma, apa yang dia hasilkan dalam kehidupan itu berkahnya banyak. Sehingga nyaman saja hidupnya. Ya, nggak banyak beban gitu. Ya, beban kehidupan, ujian, sudah di kampus ujian, beban hidup lebih banyak gitu kan, ujiannya. Jadi pas dosen bilang, kita hari ini ujian, maaf pak, saya tidak ikut. Kenapa? Udah banyak ujian hidup. Jadi, nah, yang kayak gitu tuh, nggak ada, nggak akan muncul. Apapun itu. Ya, nikmat gitu keadaan hidupnya. Nah, jadi itu butuh latihan. Latihannya kemana? Ya, ke pemilik kehidupan. Datanglah kita ke rumahnya, datang ke masjid. Yang paling cepat begitu kan? Ya, Anda ingin bertemu dengan si Fulan misalnya kan? Ya, yang lebih cepat kan datang ke tempatnya. Ya kan? Sampaikan hajat Anda, ya, bangun komunikasi yang baik. Nah, kita ingin mendapatkan rahmat Allah, dapat kebaikan Allah, kasih jalan. Datang ke masjid, kenakan pakaian terbaik. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ketika ada seruan dari masjid, panggilan dari masjid, datang. Di antara seruan ke masjid itu melalui i'tikaf, datang. Ya, kenakan penampilan terbaik kita, fokus dalam ibadah, ya, sehingga atur waktu dengan baik, kapan waktunya tidur, kapan waktunya ibadah. Tidur pun itu kalau diniatkan i'tikaf saat masuk itu masuk ibadah itu. Jangan main-main, tapi bukan tidur yang keberlangsungan sifatnya. Ya, jadi habis subuh tidur nunggu buka gitu kan, setiap waktu sholat baru bangun. Ngapain itikaf? Enggak ngaji kamu, udah di mimpi. Jadi enggak begitu sifatnya, ya. Walaupun nanti ada yang unik juga, tapi enggak harus semua sama begitu. Ada orang unik ya, dipuji alim, baik gitu kan. Dia tidur banyak, disoal orang lain. Begitu disoal, disoal lama membelanya. Orang itu tidurnya beda gitu kan. Waktu ditanya, kamu kenapa banyak tidur? Aku tuh meniatkan tidur supaya terhindar dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku enggak mau maksiat. Ya, karena ketika aku bangun, aku khawatir mataku melihat yang salah, telingaku mendengar yang salah gitu kan. Jadi daripada dipakai yang salah dengan tidur, lebih selamat katanya. Nah, tapi kondisinya kan beda, dia pekerjaannya apa? Aktivitasnya apa? Kalau kita bisa memilih berjuang dengan pendengaran kita, penglihatan kita, lisan kita, kaki kita untuk berjuang mengalahkan nafsu kita, di situ ada pahala lagi. Ya, kalau tidur kan berarti enggak dipakai ininya untuk berjuang. Ya, jangan dikira enggak ada pahalanya ketika mata dipalingkan dari maksiat, ada. Ada seperti mata dipakai untuk taat, ada pahalanya. Ya, telinga dipakai untuk maksiat, ada dosa. Berarti kalau dipakai untuk taat ada pahala. Bukankah saat kita baca Quran dengan lisan kita, ada pahala kan setiap hurufnya 10? Ya kan? Sama saja ketika mencela orang ada dosa di situ kan? Nah, sekarang kalau tidur lisan enggak dipakai. Ya kan? Berarti enggak ada pahala melekat pada lisan, melekatnya pada tidurnya. Yang dihukumi niatnya. Gitu kan? Ya, jadi artinya orang berjuang dengan perangkat tubuhnya itu memungkinkan dia mendapat pahala lebih banyak dibandingkan dengan diam. Gitu cara memahaminya. Sehingga nanti jangan disimpulkan kalau gitu tidur aja di sini, gitu kan? Nah, itu cara berpikir yang pendek sifatnya. Ya, jadi harus luas pembahasannya supaya kita mengerti. Nah, kembali kepada tadi, jadi syarat itikaf dilakukan di mana? Di masjid. Ya, di luar masjid tidak ada itikaf. Makanya ada yang sangat detail sekali, karena Nabi di masjid, maka musholat pun tidak masuk dalam kategori itikaf. Ya, kalau kita mau ambil esensinya, boleh. Esensinya itu fokus. Kita tarik kegiatan untuk fokus kepada Allah. Misalnya di masa pandemi ini ada beberapa masjid yang tutup misalnya kan. Tutup dalam pengertian bukan hilang kegiatan tapi terbatas sekali. Ya hanya pada pengelola masjid saja misalnya, atau adzan, iqamat, salat terbatas ya, karena daerah-daerah merah, daerah-daerah sulit misalnya kan. Nah, jangan dipaksakan dalam kondisi itu. Tarik esensinya. Bawa ke rumah, sediakan satu ruangan dan sebagainya gitu kan, untuk bisa fokus kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ya, bisa saja, tapi enggak dihukumi i'tikaf. Ya, dihukuminya kita fokus saja untuk ibadah di situ. Ya, cuma kita dapat esensinya. Dan ada perbedaannya ya, kalau ke masjid kan perangkatnya perangkat yang mendukung kita untuk ibadah. Kayak semalam kita bahas suhbatus salihin, ngelihat orang-orang saleh gitu kan. Antum mau tidur lihat orang lain salat, ya kan malu sendiri kan? Ya. Anda mau main-main handphone yang lain baca Quran malu sendiri. Tapi di rumah tantangannya apa yang dilihat? Ya. Lihat majalah, lihat tembok, lihat ini, lihat itu. Baru ngaji sebentar, alif, lam, mim, tantin, undin, tantin, tung, tantin, undin, tantin, tung. Alif, lam, mimnya cuma berapa detik, itu jawab handphonenya bisa 5 menit, 10 menit. Ya kan? Ya, terus lewat ini, lewat itu. Antum pengen fokus, adik kemudian nonton TV, ya. Keluar berita ini, berita itu, pengen lihat lagi, keluar, dan seterusnya. Nah, itu perbedaan-perbedaannya. Makanya di beberapa tempat, itu membuat mihrab. Mihrab itu boleh tidak hanya di masjid, di luar masjid pun boleh. Ya, seperti Maryam, ya, Sayyidah Maryam alaihissalam punya mihrab. Dibuatkan kemudian oleh kedua orang tuanya, lalu dibimbing oleh Nabi Zakaria. Itu ada di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 37. Ya, wa taqabbalaha fa taqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wa jala 'indaha rizqa. Ya, jadi Sayyidah Maryam punya mihrab. Ya, dan itu konteksnya bukan di masjid. Bukan di masjid. Ya, kemudian juga Sayyidah Sulaiman, ya, itu membangun mihrab. Bahkan yang disuruh bangunin para jin. Mahari bawa tamathila gitu kan, disuruh bangun mihrab-mihrab, ya kan, untuk semua bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, boleh kita bangun misalnya mihrab atau bikin musalla atau khususkan tempat tertentu untuk ibadah walaupun tidak harus luas. Saya dulu pertama ke Indonesia pulang ngontrak di Ciputat, ya. Kemudian ya petakan-petakan seperti itu, terus kita kasih hamparan sejadah satu bagian untuk jadi mihrab kita untuk ibadah. Ya, fokus kepada Allah. Dan enak alhamdulillah gitu. Bisa lebih-lebih maksimal, ya. Nah, kemudian bukan aib ya. Dunia cuma sementara, kita aja di dunia ngontrak, kenapa harus aib jadi punya kontrakan? Kita di dunia cuma ngontrak, udah gitu ditinggalin kan? Selesai kan? Terus kenapa aibnya apa kalau punya kontrakan? Emang di dunia itu ngontrak kok. Jadi yang serasa punya rumah, punya kendaraan itu kan enggak dibawa pulang. Kalau punya kita dibawa sampai kuburan. Tapi kan ke kuburan gak dibawa. Artinya dunia itu selesai, cuman fungsinya aja digunakan, fungsinya selesai. Ya, ya, kita kan punya kontrak di dunia ini untuk kembali ke akhirat. Kontrak kita misi membawa kebaikan sebagai bekal pulang. Jadi kalau kita kontrak misalnya ini bukan aib. Jadi biasa saja. Ya, bahkan ada para ulama yang tampilannya bagus tapi ternyata gak punya rumah. Rumah dalam arti menurut orang rumah tetap dan sebagainya. Gak ada yang tetap di dunia ini. Ya, madama umur muta'alliqah bil umuri dunyawiyyah fa khalas tazul. Ya, jadi semua yang terkait dengan urusan dunia itu sudah pada akhirnya akan ditinggalkan gitu. Imma kita meninggalkan dunia duluan atau dunia meninggalkan kita duluan. Jelas ya? Jadi hidup itu santai aja gitu. Gak usah terlalu capek. Tuntutan nafsu itu kalau banyak dipenuhin, bikin capek. Ya, ya saya merasakan itu nyaman aja gitu. Ikutin aja. Gak ada bedanya kok. Gak ada beda. Demi Allah saya katakan, orang yang visinya jelas, gak ada bedanya. Jadi kita cuma istilah manusia saja. Ini posisinya, ini posisinya itu. Tidak. Itu kembali kepada kita. Tinggal kita mau milih jalur yang mana untuk bertakwa kepada Allah. Jalur ilmu, yang seperti saya ambil sekarang. Jalur harta, silakan boleh. Seperti Uthman bin Affan, Rahman bin Auf, ya kan? Ya, jalur saya itu ada Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, saya ikuti itu. Jalur harta ada, jalur kedudukannya boleh silakan. Ya seperti Amr bin Ash gitu kan, atau misalnya khalifah-khalifah yang empat gitu kan, itu ambil kedudukan juga. Atau dengan tenaga seperti Bilal bin Rabah. Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu kan? Begitu selesai azan Nabi komen. Komennya di-like sahabat, di-share tabi'in sampai ke kita. Apa Nabi apa komennya? Aku dengar suara terumpah Bilal di surga. Bilal sederhana. Wih, azan masuk surga, ngapain bisnis? Ngapain bisnis katanya? Saya nggak mau kedudukan, nggak mau harta, oh hidup aja buat pulang katanya kan. Adzan masuk surga, ya udah konsisten adzan aja. Makanya fikih marbot belum pernah ada kan, ya dan nggak dibahas yang kayak gini gitu. Jadi motivasinya nggak berlebih. Ya jadi motivasinya kadang-kadang apa ya? Jadi kembali ke dunia lagi gitu. Ya ada lagi yang mengorientasinya berapa gajinya di situ berapa? Ah capek, capek. Karena rezeki itu udah teratur. Surga kita yang belum jelas gitu. Rizki itu teratur, jadi nggak usah terlalu bayangkan gimana. Cuma di beberapa kegiatan itu memang Allah menempatkan kemuliaan. Ya, seperti di pengetahuan ada kemuliaan, di ilmu ada kemuliaan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Makanya jadi ulama terangkat, imannya kuat terangkat. Jadi kita kalau rajin ibadah, Allah akan titipkan di kolbu-kolbu orang sekitaran kita itu rasa hormat. Percaya silakan, rajin ke masjid. Rajin baca Quran. Ya, rajin aja. Orang itu akan melihat persepsi kita akan berubah. Ada penghormatan, ada segan. Itu yang Allah titipkan, cahaya kebaikan. Sama dengan ilmu. Coba begitu Anda mengajar kan, walaupun di ngajar sekolah biasa gitu kan, sekolah umum gitu kan. Orang kan bilangnya apa? Pak guru, bu guru. Ya kan? Sekolah agama ustaz. Ya kan? Saya dipanggil ustaz, antum dipanggil ustaz. Apa bedanya sama-sama ustaz kan? Jelas ya? Ya Masya Allah gitu. Pergi ke Timur Tengah sebentar, pulang-pulang ke sini syekh. Nah, jadi itulah kehidupan itu begitu. Dan itu bisa dihasilkan lewat i'tikaf. Jadi kalau i'tikaf itu enggak mampu melahirkan pribadi demikian, berarti ada yang kurang sempurna. Ya, kok pulang i'tikaf makin galau? Pulang i'tikaf jadi dunia. Nah, berarti ada yang salah gitu. Ya, ada yang salah. Nah, dunia itu bukan ditinggalkan. Dunia bukan ditinggalkan. Dunia itu hanya ditumpangi saja supaya menjadi perahu akhirat kita dalam nilai-nilai kebaikan. Nah, bagaimana? Yang pertama berarti terjawab ya. Nah, berarti i'tikaf bukan di rumah kan? Baik. Dan di sini para akhwat juga tidak harus kemudian melancarkan protes, bahkan sampai demo misalnya kan? Akhwat nggak bisa i'tikaf, tidak. Ya, akhwat itu perempuan-perempuan tuh, wah, masya Allah itu rohsahnya luar biasa dan di balik rohsah itu ada hikmah serta pahala. Ya, misal yang sudah berumah tangga gitu kan? Kalau dia ada suami, ada istri, ada anak dirawat, dia cukup memfasilitasi suami atau anaknya. Untuk beritikaf, dia keluar masjid, difasilitasi, diberikan bekal-bekalnya dan sebagainya, disiapkan, itu dapat pahala yang sama dengan apa yang dikerjakan di luar rumahnya. Seperti itu Nabi menyampaikan di hadis Muslim kepada perempuan Ansar. Rapat perempuan itu. Ya, perempuan cerdas-cerdas, nalarnya rapat. Tanyakan kamu utusan kepada Nabi, tanyakan deh, dan bahasa kita begitu. Enak jadi laki-laki itu. Ya, tapi nggak ada yang transgender waktu itu. Ya, cuma kepikiran gimana caranya bisa menyaingi itu. Nggak ada ganti-ganti nama, ganti suara gitu kan, ganti penampilan itu nggak ada. Ya, dia enak laki-laki bisa ke masjid, laki-laki bisa haji kapan saja, bisa ikut jihad dan sebagainya. Kita bagaimana pahala kita kan? Nah, maka diutuslah seorang untuk bertanya pada Nabi. Begitu dia bertanya, nah, Nabi langsung jawab. Pertanyaan pertama Nabi kepada para sahabat, ya, adakah yang terbaik kalian bertanya seperti yang perempuan ini? Jadi maksudnya saya belum dengar pertanyaan terbaik seperti yang ini gitu ya. Kualitasnya bagus gitu. Ya. Maka apa yang terjadi kemudian? Maka kata Nabi, apa yang dikerjakan para lelaki di luar rumah, maksudnya para suami-suami ya, di luar rumah, baik dia sholat, haji, dan sebagainya. Kalau istri-istrinya, perempuannya ridha dengan itu semua, dia menyiapkan, dia mendukung, dia mensupport, maka perempuan itu mendapatkan pahala yang sama dengan yang dikerjakan laki-laki tanpa dikurangi sedikit pun. Wah langsung gembira, lompat-lompat dan sebagainya. Wah terima gaji tanpa kerja, cuma ridha aja. Ridha itu dianggap biasa, lihat di akhirat nanti, jangan dianggap biasa gitu. Ya, jangan dianggap biasa, banyak sekali hal-hal yang baik yang bisa didapatkan. Sama aja, ya di dalam rumah kan gak ada yang protes, gak ada yang pukul-pukul, tok, tok, tok, tok, tok, tok, bikin apa. Ya, gak ada, semua paham, jadi kalau dengan ilmu itu semua mudah, gak ada yang berat gitu. Ya, sama pada akhwat gak bisa ke masjid, di rumah ibadah sama dengan laki-laki di masjid, sama. Nah kalau ada tempatnya misalnya, tempatnya khusus, gak terganggu, gak ada fitnah, boleh silakan ke masjid. Tapi kalau gak ada demikian, apalagi situasi begini, gak usah dipaksakan. Ya, dengan ilmu itu jadi mudah. Dengan ilmu nggak ada protes, nggak ada bikin status, nggak ada macam-macam, nggak ada berpikir yang berlebihan sampai bikin aliran Islam liberal, Islam ini, Islam itu untuk nyari keinginan sendiri gitu. Ya, paham ya? Nah, jadi itu poinnya. Bagaimana mendapatkan pahala malam Al-Qadar? Ya, malam Al-Qadar kalau sekiranya tidak bisa i'tikaf. Malam Al-Qadar itu nggak ada kaitan dengan i'tikaf. Ingat. Nggak ada kaitan langsung dengan i'tikaf. I'tikaf itu hanya perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya kita bisa konsentrasi ibadah. Tapi setiap yang i'tikaf belum tentu dapat fadilah Lailatul Qadar. Kalau malamnya nggak ibadah. Jadi malam Al-Qadar itu Lailatul Qadar hanya terkait dengan ibadah yang dilangsungkan di malam-malam Ramadan. Satu di antara sekian malam itu ada bonus yang diberikan oleh Allah berupa apa? Berupa pahala yang berlipat lebih daripada 1000 bulan. Jadi kisahnya begini. Kisah tentang turunnya Quran surah 97. Al-Qadar. Inna anzallahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Demikian seterusnya ayat. Jadi begini. Satu kali Nabi diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kehidupan umat di masa sebelumnya. Lalu Nabi Nuh sekian ratus tahun, itu kan? Nabi selanjutnya sekian ratus tahun, ada yang 1000 tahun lebih dan sebagainya. Nabi berpikir, wah berarti ibadahnya banyak dong. Bayangin ribuan tahun, kalau mereka sholat, sholatnya ribuan tahun. Terus pas dipresentasikan umurnya umat Nabi cuma sedikit gitu. Ya, antara sampai ke 60-70, wa qalilu ma yazidu 'ala dzalik, dan sedikit yang melampaui itu. Jadi di atas 100 itu sedikit. Umatnya Nabi itu sampai ratusan ribuan tahun. Gitu kan? Sebelum terus-terus, jadi semakin mendekat ke kiamat, semakin mengecil, termasuk pengecilan fisik. Ya, makanya semakin kecil, sampai mau kiamat. Tapi jangan disimpulkan kalau ada orang semakin kecil, lu kiamat besok gitu ya, enggak gitu juga. Tidak ya, cara berpikirnya tidak demikian. Jadi nanti ada keseimbangan, ada keseimbangan. Nah, teman-teman sekalian, mohon izin kawan-kawan dimanapun Anda berada, kalau Anda mendengar suara tak-tik-tuk, itu bukan buzzer ya. Itu mungkin ada kegiatan di samping yang berkah suaranya sampai kepada kita ya. Bukan buzzer ya. Bazdaro yubadziru tabdiran fahuwa buzzer. Baik, sama dengan taba ya tubuh YouTube-an. Fasbaka yu Facebook-ku, Facebook-an. Jadi saya penting disampaikan supaya kita berprasangka baik untuk semuanya. Baik, jadi kembali ke yang tadi. Nanti ketika meninggal dunia, kemudian kiamat terjadi ya, kembali kepada Allah, nanti akan dibangkitkan semuanya dalam keadaan semua rata ya, usia. Bahkan digambarkan dalam hadis itu tingginya sekian hasta kalau dikalkulasi, laki-laki sekitar 27 meter, ya perempuan 17 meter. Nggak usah dibayangin sekarang ya, karena nanti ketika kembali kepada Allah semua rata, semua nggak ada yang tua lagi, nggak ada yang kecil, semua dibangkitkan ya, dalam keadaan yang sangat mulia. Tapi nanti ada bayi-bayi yang protes. Ya, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambil kutilas. Itu pembahasan yang lain nanti ya. Nah, ketika kemudian Nabi merasakan seperti itu, kesempatan umatnya beribadah sedikit, maka turunlah surah ini untuk memberikan bonus kepada umat Nabi Muhammad. Rahmat Allah, kasih Allah yang sangat luar biasa. Boleh saja umurnya terlihat sedikit, tapi setiap tahun dia berpotensi punya amalan yang lebih daripada 1000 bulan pahalanya. Ingat, bukan 1000 bulan ya, lebih dari 1000 bulan. Khairum min, lebih dari. Ya, kalau lebih dari 1000 bulan berapa? Bisa 2000 bulan, 3000 bulan, 4000 bulan, terserah Allah. Artinya apa? Paling standar 1000 bulan, paling sedikit. Paling sedikit. Ya, kayak 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun lah. Ya, 83 tahun, 83 tahun, 40 harian lah. Ya. Jadi kalau ada orang yang ibadah, di malam itu, sholat misalnya, pas bertepatan, Allahu Akbar, walaupun cuma 2 rakaat, itu sama dengan sholat 83 tahun, 40 hari tanpa henti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa begitu gak? Ya, umurnya cuma 20 tahun tapi dapat pahala sholat 83 tahun. Pas baru takbir, Allahu Akbar, plak meninggal. Pas malam Al-Qadar, Allahu Akbar. Dan dia tobat, gitu kan? Terus dosa diampuni, dosanya nol, dapat pahala 83 tahun. Luar biasa kan? Orang hidup sampai 950 tahun, 1000 tahun. 1000 tahun dosanya 1000 tahun juga kan? Dibawa dalam hidupnya kan? Terbawa kan? Ya, siapa yang gak berdosa dalam sehari? Nah sekarang pertanyaannya, ada nggak jaminan amalnya? Sudah sebanding aja, mau hidup 100 tahun, 200 tahun, sebanding aja. Ya, apa yang sebanding itu? Ya, dia dalam sehari berbuat salah juga, berbuat baik juga. Cuma rahmat Allah menjadikan kebaikan 10 kali lipat dari kejelekan. Ya, supaya rahmat Allah turun, Allah tuh kurang rahmat apa lagi tuh. Kalau kita mengerti tentang fikih ini, maka kita akan terus katakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Karena mengerjakan kebaikan 10, salah 1. Nutupin kan? Jadi rahmat Allah itu lebih dahsyat dibandingkan dengan hukumannya, dengan amarahnya. Ya, tapi kalau orang nggak dapat rahmat Allah, ya itu karena kekurangan dirinya. Kekurangan yang dimaksudkan ya keterlaluan gitu. Kalau udah tawarkan begitu, nggak dia dapatin juga, nggak berusaha juga. Nah, ini malam Al-Qadar ini spesial untuk menyusul umat-umat sebelumnya, diberikan keutamaan, diberikan kebaikan. Karena memang umat Nabi Muhammad ini spesial. Umat dulu beriman, wajar. Nabinya ada. Lihat nabinya langsung. Ya, tapi mereka masih ingkar juga. Kebayang nggak umatnya Nabi Musa? itu Musanya ada, tongkatnya ada, dibelahnya kelihatan, Fir'aun ditenggelamkan, dilihat oleh mata kepalanya sendiri. Masih kufur juga. Gitu. Terus ikut tuh, ikut Nabi Musa tuh. Ya, diberi anugerah oleh Allah, masuklah ke kota ini. Ya, emang ada gangguan sedikit, tapi dengan masuk aja, kalian nanti akan berhasil. Gak mau masuk juga, apa jawabannya? Buka Al-Ma'idah 24. Ya, paling kiri sebelah atas. Qalu ya Musa, inna lanadkhulaha abadan madamu fiha. Ya, fadzhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Musa, enggak mau ah. Ada preman malas di situ. Kamu aja dengan Tuhan kamu pergi ke sana, perangi dulu mereka. Kami duduk di sini, kalau menang kasih tahu. Tuh, bayangin, kebayang enggak? Nabi Isa kurang apa mujizatnya? Ya, sentuh, penyakit sembuh. Ya, dengan izin Allah disebutkan hidup-hidup dengan izin Allah, Allah yang kemudian hidupkan. Semua kebaikan di depan matanya dicari-cari mau disalib. Umat Nabi Muhammad kayak kita ini enggak lihat nabinya beriban. Lihat Nabi, bahkan mungkin dalam mimpi belum tentu melihat Nabi, masih beriman. Itu luar biasa, gitu. Itu luar biasa. Makanya Allah kasih rahmat banyak sekali untuk umat ini. Umat Nabi Musa ada najis disobek dulu, ya nggak bisa dibersihin, sobek najis di lutut sobek, situ baru suci. Kita tinggal dibersihin, pikir tiga cara, hilang warna, hilang bau, hilang rasa, ya kan? Warna hilang, cuci hilang, bau tinggal dicium, rasa gimana tuh? Nah, kotoran kucing nih dilepas gitu kan, nempel, warna hilang, bau hilang, rasa gimana? Huh? Jilat tuh yummy, enggak kan? Huh? Enggak kan? Ya itu ada feeling namanya. Ya, ghalabatul dhon yang paling kuat dugaan kita itu yang ditetapkan. Nah, tapi rahmat Allah menjadikan hilang, udah cuci, nggak usah bolong-bolong. Makanya saya sering katakan kalau ada orang yang pakai pakaian, baik pakaian punya jin dipakai juga, terus ada yang sobek, ada yang apa, saya sering bercanda mengatakan tuh umat Nabi Musa nyasar ke sini. Nah, itu canda kita aja ya, betul. Variasinya unik gitu ya. Orang dulu pengen berpakaian dan punya pakaian disobek gitu. Tapi mungkin mereka punya cara pandang tersendiri, asal jangan membuka aurat lah gitu ya, atau merusak yang jauh. Maka turunlah surah Al-Qadar, diberikan kemuliaan itu. Maka itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu rahmat. Makanya ketika rahmat jadi mudah. Sebenarnya enggak susah dapat Al-Qadar itu, enggak susah. Gampang, asal tiap malam Ramadan punya space dan spare waktu untuk ibadah. Tempat dan waktu untuk ibadah. Ya, enggak harus banyak. Dan rumusnya cepat kok. Salamun hiya hatta matla'il. Jadi dari malam sampai menjelang fajar. Artinya malam itu kan dari ba'da isya. Ya, asal kita enggak banyak berbuat maksiat dari ba'da isya, kita sholat isya, tarawih, ya. Terus jangan maksiat tuh, hati-hati. Kita coba yang maksimalkan ngaji Quran dulu setelah tarawih gitu kan. Istirahat malam cuma bangun ya sebelum fajar lah bangun, sebelum sholat sahur, 2 rakaat sholat gitu kan. Ya, 2 rakaat sholat. Dan selesai itu, udah, itu kalau konsisten tiap malam, dapat kita insya Allah. Tiap malam. Gitu aja tiap malam, lakukan. Ya, kita mengejar ini di akhir-akhir untuk fokus. Boleh jadi turun di malam-malam terakhir. Tapi juga bisa turun di awal, di akhir tuh lagi nyari malam Al-Qadar tuh. Cuman kecepatan kawan kita. Ya, ya Alhamdulillah. Jadi poinnya jelas ya. Nyambung pemirsa? Tidak, karena di belakang kamera ada yang berusaha mendapatkan malam Al-Qadar lebih cepat. Baik, jelas ya. Alhamdulillah. Jadi kalau di sini dia mengatakan bagaimana bisa mendapatkan pahala malam Al-Qadar sedangkan dia nggak mampu itikaf. Gampang, dia sedang shift malam baca Quran malamnya. Tadarus, ambil jaga ulang-ulang, nggak harus mencari yang nggak hafal. Muroja yang nggak hafal gimana? Nggak hafal di muroja. Dan yang hafal lagi kita bacain malam-malam. Ya ayat kursi baca Al-Ikhlas, Juz Amma apa sambil kita jaga begini. Apa nggak menghentikan profesi kita untuk ibadah apapun itu. Apakah security yang sedang jaga sambil muroja kan? Meronjak kan enggak harus pakai mic, jaga pakai mic enggak aja. Biasa saja gitu kan sambil jaga, sambil zikir, subhanallah alhamdulillah, dapat pahala. Itu rahmat Islam. Paham ya? Nah, ini baru satu pertanyaan tuh. Ya gitu kalau ngaji kita begitu. Nah, itulah prakteknya. Makanya benar kan terbukti semua pertanyaan dalam kehidupan ada jawabannya. Di Quran ada. Jadi kalau kita menghafal Qurannya benar, belajarnya benar, enak hidup ini. Di setiap kita melangkah tuh ayatnya hadir. Ini ya cara menjalaninya. Terus yakin di hadis ada. Coba sampai begini nih, ini baru satu jilid. Dan Abu Daud, ini Tirmidzi, ini Al-Bukhari. Ya, tadi di rumah belum sempat saya bawakan karena saya baru dari Banten tadi. Ya, kita mensupport ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Ya, ini ada teman-teman saat ini kan banyak, terus ada petugas-petugas jaga kita supportkan, kasih herbal ya untuk meningkatkan imunitasnya dan sebagainya. Saya baru sampai, saya berangkat jam 6 tadi. Ya, sekitar tadi yang tikaf malam, subuh jam 6 saya berangkat. Sampai koordinasi ya, kirim sembako, kirim macam-macam, selesai balik baru nyampe tadi, nyampe kita langsung live sekarang Ya, jadi rencana saya mau bawa syarah Al-Bukhari, saya mau tunjukkan bagaimana ulama kita itu membuat satu penjelasan. Ada yang syarahnya 12 jilid, ada yang 4 jilid, kan? Ada yang diperingkas lagi dari situ. Tapi saya mau tunjukin betapa dalam agama itu solusi. Ya, yang kalau dirinci mungkin makin banyak jilidnya. Ya kan? Makin banyak jilidnya. Nah, jadi silakan kalau Anda ingin mencari kebenaran Islam, dari situ saja sudah yakin kita. Coba cek dengan keyakinan lain untuk meyakinkan kita ya. Bukan untuk kita berdebat, berselisih, menyoal atau mencela, itu jauhkan. Ya, tapi untuk meyakinkan diri kita, ilmu itu membuat keyakinan kita yakin. Ya, kita enggak maksa orang untuk ikut Islam. Kita hanya menjelaskan dan menampilkan keislaman. Ya, non muslim itu enggak baca Quran, non muslim enggak baca hadis, tapi dia baca kita. Baca perilaku kita. Ya, ya dalam konteks baca tuh enggak semua gitu kan mau belajar begitu. Pada umumnya enggak baca. Pada umumnya non muslim enggak baca Quran, ya enggak biasa baca Quran, enggak biasa baca hadis, tapi mereka membaca kita, membaca karakter kita. Boleh. Tapi ada angan-angan yang tidak dibenarkan itu sama nih ya. Mengandaikan sesuatu yang enggak terjadi. Membayangkan sesuatu yang tidak terjadi atau jauh dari apa-apa yang mungkin bisa dicapai. Ya. Ya laitani kuntu turaba kan? Ah, gimana aku jadi tanah aja supaya enggak dihisab itu enggak mungkin. Ya itu saat di akhirat banyak yang menyesal. Sama dengan sekarang, wah, lihat burung, andaikan aku jadi burung. Enggak akan, hilang waktu. Itu sedang dikerjai setan. Karena ada ayat di An-Nisa itu. Ya di surah An-Nisa itu ayat 118. Ya, la'anahullah la'attakhidanna min 'ibadika nasiban mafruḍa. Ya, wala udhillannahum wala umanniyannahum. Wala udhillannahum kata setan aku akan sesatkan anak cucu Adam itu wala umanniyannahum. Ya, dan di antara penyesatan itu akan berikan angan-angan, imajinasi. Imajinasi. Ya, yang sifatnya enggak ada, enggak jelas. Kalau imajinasi positif kayak tadi, jadi cita-cita, jadi harapan boleh diturunkan jadi kegiatan. Sah. Jadi kegiatan, kurikulum kehidupan, sekolah ditempuh, boleh. Tapi mengadakan sesuatu yang enggak ada. Saya pengen terbang pakai sayap sendiri, gimana? Enggak bisa, ya cuma menghayal aja gitu. Ya imajinasi yang enggak bisa dicapai, nah itu yang harus dihindari. Cepat palingkan, karena setan akan masuk. Dia udah berjanji, setan itu. Pasti ada. Coba kalau enggak percaya. Muncul kan? Tempat-tempat kotor itu kayak di toilet. Makanya orang banyak imajinasi di toilet itu kan. Orang harusnya cepat, dia lama-lama kan. Ngapain? Ini kayaknya tentang Anda ide kreatif kok di toilet. Ya. Paham ya? Nah, balik ke sini. Seandainya ini coba kita lihat positif enggak nih? Seandainya kita bangun di waktu yang sudah mepet waktu sahur, kita dengan subuh sedangkan kita dalam kondisi junub, bukan kita kali ini yang nanya tadi ya. Kalau kita kan ngajak-ngajak ya. Baik, mungkin beliau yang bertanya, seandainya bangun di waktu yang sudah mepet dengan sahur, waktunya mepet ke subuh. Sekarang subuhnya misalnya jam 4.34 gitu kan. Kemudian bangunnya misalnya jam 4 taruhlah 25 ya. Jadi ada ya, lalu mandi sebelum menunaikan sholat. Ini pun ada solusinya di sini. Ada pembahasannya di sini. Kalau kita buka kitabnya ketemu ini ya. Saya sendiri Al-Bukhari nih kalau saya berikan ya. Di Al-Bukhari itu dari 280 di kitab yang sama ini kitab Shaum, dimulai dari halaman 280. Nanti kalau di kita turunkan babnya, pernah yang kemarin saya lompat, sebelumnya ada bab tentang Al-Ghuslu ya. Nah, ini yang kita lihat. Nah, kita misalnya nah ini kitab Shaum, betul ya, di halaman 280 yang kitabnya sama dengan saya. Ya, kadang ada yang mustan. Oh, saya cari kitabnya, saya temukan ini semua enggak sama ternyata ya. Mungkin Anda beda cetakan atau salah di mana belinya dan sebagainya ya. Tapi kalau misalnya beda, kalau bab enggak mungkin beda. Kalau kitab enggak mungkin karena jumlahnya sama semua. Kalau nomor mungkin karena ada ikhtisar. Ada yang dua hadis karena sama disingkat jadi satu gitu kan. Ada yang seperti itu. Nah, ini kitabnya yang seperti ini. Ini yang tanpa syarah. Yang syarah nanti ada lagi ya. Ini kitab Shaum, kitab ke-30. Nah, dalam pembahasan yang pernah kita teman-teman sekalian bahas. Nah, ini bab ke-25 misalnya, bab Irtisalus Shaim. Bab tentang mandinya orang puasa, ya. Okay? Mandinya orang puasa. Dan bab ke-22-nya di halaman 284. Ya, bab ke-22 yang ini. Ya, sebelum yang tadi halaman 22, itu langsung dijawab bab Shaimi yuslihu junuban. Loh, bayangkan 15 abad yang lalu sebelum ditanyain ini udah ada. Nih, ini tanya kan 15 abad dari Nabi datang. Nabi udah nyampaikan dibikin bab Imam Al-Bukhari bab ke-22 ya, halaman 284, bab shaimi, bab orang yang sedang puasa, yuslihu junuban, masuk waktu subuh dalam keadaan junub. Persis sama kan? Apa yang enggak ada coba? 15 abad yang lalu. Makanya disebut Nabi membawa berita-berita yang besar sekaligus tanabbu tentang peristiwa yang muncul di masa depan. Itu makanya Nabi. Jadi nggak bisa orang klaim dirinya nabi. Saya nabi ke-26, nabi ke-27 gitu kan. Itu nggak bisa. Ya ada pembuktian-pembuktian di sini. Yuk kita bacakan. Ya. Qala hadatsana Abdullah bin Maslama an Malik an Sumayyi maula Abi Bakr ya ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham ibn Mughirah annahu sami'a Abu Bakr ibn Abdurrahman qala kuntu ana wa abi hina dakhalna ala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ummi Salamata ya dan ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha hadatsana ya Abu Yaman akhbarana Syu'aib an az-Zuhri qala akhbarani Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham anna abahu عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi ini hadisnya langsung dua dari dua sumber, yaitu dari Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Ummu Salamah رضي الله تعالى عنهما. Ya, jami'an itu A1 lingkup terdekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum. Ya kan? Kemudian waqala Marwan li Abd Rahman bin Al-Harith uqsimu billahi la tuqarni 'anna biha Abu Hurairah wa Marwan ya ayyuma idin 'ala al-Madinati fa qala Abu Bakr fa kana hadhalika 'an Rahman thumma qaddara lana an najtami'a bi al-Hulayfa wa kanat bi Abi Hurairah hunalika ardun fa qala 'an Rahman ya Abu Hurairah inni dhakirun laka amran walau Marwan aqsama 'alayya fihi lam adhkurhu laka fa dhakara qawla 'Aisyah wa Ummu Salamah fa qala kadhalika hadathani al-Fadl ya ibn Abbas wa hunna a'lam wa qala Hammam wa ibn Abdullah ibn Umar an Abi Hurairah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil fitri wal awwalu asnad. Paham? Tidak. Nah, jadi ini pernah kejadian. Kejadiannya apa? Kejadiannya ada yang langsung masuk subuh, waktunya subuh, ya kan? Ada yang sebelum subuh. Ya, jadi mepet ke sahur seperti tadi. Kalau waktunya saat masuk subuh seperti ini tadi yang dibacakan tadi, berarti kan sudah tiba waktunya puasa. Ya kan? Nah, misalnya ada hubungan seksual suami istri, tiba-tiba kemudian kecapean, lelah, tertidur gitu kan, kemudian bangun-bangun pas adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangun gitu kan. Nah, karena sudah adzan, tiba waktunya fajar. Kalau sudah fajar, tiba waktunya puasa. Dalilnya Al-Baqarah 187. Wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajar. Silakan makan minum secukupnya sampai tiba waktu fajar. Kalau sudah fajar, adzan berkumandang, berarti tiba waktunya untuk berpuasa. Maka dalam kondisi demikian dicontohkan dalam hadis ini ya apa thumma yaghtasilu wa yasum. Beliau kemudian mandi lalu meneruskan puasanya. Jadi berpuasa ya di situ. Jadi sudah berniat kemudian teruskan puasanya. Makanya kan niat kan ada yang dianjurkan di malam harinya, ya kan? Supaya nanti kalau lupa besok harinya ya atau labas seperti tadi ya itu bisa kemudian tetap dalam keadaan yang baik. Jadi beliau mandi sallallahu alaihi wasallam ya kemudian menunaikan salat dan tetap dalam puasanya. Tetap dalam puasanya. Jadi karena syarat-syarat untuk menunaikan salat mesti mandi dulu. Ya wa in kuntum junuban fattahharu. Quran surah ke-5 ayat yang ke-6. Jadi kalau tiba waktu subuh berarti kan sudah enggak ada kesempatan sahur kan? Yang ada kesempatan salat kan? Sedangkan untuk menunaikan salat itu syaratnya harus bersih. Harus taharah dulu. Sedangkan orang junub harus taharah, harus mandi dulu. Makanya untuk menunaikan sholat, maka beliau mencontohkan mandi terlebih dahulu dan sahurnya tetap sah, puasanya tetap sah walaupun tanpa sahur. Ya, jadi nanti ada bab tentang bagaimana Nabi SAW itu dalam hidupnya ya tidak menunaikan sahur, ada yang pernah tidak menunaikan sahur. Lalu ditiru oleh para sahabat, kemudian mereka kelelahan, lemas, capek, kata Nabi, saya enggak seperti kalian, saya ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi enggak sahur pada masa itu? Bukan karena enggak sahur, karena banyaknya ibadah malamnya sampai-sampai mendekati ke waktu fajar sampai enggak sempat lagi sahur. Ya itu pernah terjadi, tapi dalam kondisi demikian kata Nabi tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kalau kalian tetap makan, tetap sahur. Ya, dan Nabi mencontohkan dalam beberapa kesempatan demikian, tapi ada beberapa kesempatan dalam episode hidup Nabi saking beliau senangnya ibadah, kalau malam itu enggak ada gangguan. Ya, dan Nabi itu kan cari waktu yang terbaik untuk ibadah kepada Allah sampai-sampai satu rakaatnya Al-Baqarah, kan? Ali Imran, kemudian An-Nisa, kan? Al-Maidah dan seperti kita bahas kemarin itu. Nah, jadi nanti ada bab juga di sini tentang yang tadi saya sampaikan. Ya, pernah kita bahas di masa-masa yang kemarin itu ya. Nah, jadi ini kondisi pertama. Kalau kondisi seperti pertanyaan tadi, bahwa sebelum subuh bangun 9 menit lagi tadi, maka mana yang didahulukan? Yang didahulukan makan sahur. Karena makan sahur itu pertama waktunya masih ada, yang kedua tidak ada syarat dalam keadaan suci. Makanya boleh makan sahur dalam keadaan enggak punya wudu walaupun enggak junub. Ya, misalnya mepet nih kalau wudu dulu justru kepotong, nanti baru dua suap ya belum minum udah Allahu Akbar. Nah, jadi teruskan enggak apa-apa. Cuci tangan langsung makan. Ya, jadi begitu selesai dalam keadaan junub ini minimal cuci tangan dulu, bersihkan dulu lalu makan. Makan sahur boleh karena syarat makan sahur itu tidak diharuskan dalam keadaan suci. Ya, syaratnya ada makanan dan halal gitu kan. Ada minuman dan halal. Jelas ya? Tapi syarat salat mesti mandi. Jadi habis selesai makan sahur, dia mandi terlebih dahulu, kemudian bersiap menunaikan salat. Paham? Selesai itu. Begitu. Ya, apa namanya? Komposisi kita dalam mengurai persoalan-persoalan dan semua ada. Ini yang paling saya luar biasa ya, bahagia sebagai muslim, bahagia sebagai muslim, harus bahagia, harus bangga. Ya, kita harus pede. Jadi muslim kok enggak pede? Muslim itu harus bahagia karena semua perangkat hidup ini diberikan oleh Allah. Ya, semua perangkat hidupnya, bahkan petunjuk hidupnya ada semua, dalilnya ada. Makanya bangga, harus senang. Aneh kalau jadi muslim enggak pede. Di muslim kok enggak pede? Perempuan pakai jilbab kok enggak pede? Kenapa? Ya kan? Ya, terus kita juga ya demikian beribadah ya pede lah, ya. Bertakbir pede, tapi pede dalam kebaikan, jangan pede dalam konteks yang salah. Ya, jelas ya? Nah, sementara itu dulu ya. Itu dulu, nanti malam kita sambungkan. Mungkin dari teman-teman disimpan dulu. Teman-teman sekalian dimana pun Anda berada, malam juga nanti insya Allah akan bergabung bersama kita Dr. Syauqi. Nah, kalau yang malam ini levelnya dokter. Ya, S3. Nanti kita lihat, termasuk beliau juga pakar di bidang fikih dan usul fikih, terlebih di Mawarid, ya, Mawarid itu juga nanti bisa kita gali lebih dalam. Ya, mudah-mudahan ada hal yang bisa diurai untuk diskusi, ya, tanya jawab dan sebagainya. Nanti kita malam kita maksimalkan. Ya, ada yang mau nerjemahkan malam? Jadi saya bisa sejenak untuk mengamati. Ya, siapa Pak Aiz? Ustaz mau nerjemahkan? Ya, Bapur mau nerjemahkan? Ya, terjemahkan MC bahasa Indonesia, bahasa Arab Indonesia. Khair insya Allah. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini telah kita tuntaskan pembahasan kita. Semoga dapat dipahami dengan baik. Apa-apa yang baik tentunya dari Allah dan Rasulnya. Kalau yang salah itu dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Dan semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti saya dalam kebaikan, kemuliaan dan dirahmati Allah di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Kita kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.